ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita sampai pada al-mas'alatu as-sabi'atu wa tis'un, masalah yang ke-97. Kata beliau rahimahullah ta'ala, iftikharuhum bi'ittisabihim ila at-tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah memiliki perilaku berbangga diri dengan apa yang mereka sandarkan diri mereka kepada orang-orang yang baik, bersama dengan penyelisihan mereka kepada siapa yang mereka sandarkan tersebut. Mereka sandarkan, saya ini anaknya Pak Kiai, bersamaan dengan mereka itu menyelisihi perilakunya Pak Kiai. Itu contohnya. Para ulama jahiliyah demikian kebiasaan mereka. Barangnya adalah Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan, al-iftikhar biqaumihim dzurriyatal anbiya'i. Mereka merasa bangga dengan keadaan mereka sebagai anak keturunan para nabi. Fa'atallahu biqaumihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu. Lahama kasabat, mereka itu memiliki amalan sendiri, gak terkait dengan kalian. Kalian punya amalan sendiri, mereka punya amalan sendiri. Tidak bermanfaat penyadaran kalian kepada mereka. Nah, mereka telah berlalu. Baik. Diberikan penjelasan oleh Al-Alama Al-Fauzan hamidallahu ta'ala wa'ah, kala min amali bani Israel annahum yaftakhiruna bikaunihim dzurriyatal anbiya'i. Termasuk dari amalannya, perbuatannya bani Israel, bahwasanya mereka itu merasa bangga dengan keadaan mereka sebagai keturunan dari para nabi. Duna ayyattabi'uhum, tanpa mengikuti mereka para nabi, sekedar menyandarkan saja, saya ini loh keturunannya para nabi. Nah, tetapi tidak pernah mengikuti apa yang ada pada diri para nabi. Nah, saya ini loh salafi, tetapi tidak pernah mengikuti bagaimana prinsip-prinsip manhaj salaf. Saya ini loh ahli sunnah wal jamaah, tetapi tidak mengikuti dengan benar tentang prinsip dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wala siyama khatamul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-wajib 'alaihim an yattabi'uhu, maka wajib bagi mereka Bani Israel untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Israel ini pula mereka menisbahkan diri mengikuti Musa alaihi salam, tetapi sungguh mereka tidak beriman dengan Musa alaihi salam. Kenapa? Dikarenakan mereka mengingkari dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada prinsip dalam agama kita, satu nabi diingkari, dan didustakan, maka sama saja dia telah mengingkari dan mendustakan seluruh para nabi. Bahkan walaupun kepada nabi yang dia sangka dan dia kira dia beriman dengan nabi tersebut. Contohnya Bani Israil atau orang-orang Nasrani, mereka mengatakan kami beriman kepada Isa, tetapi mereka mengingkari dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sama saja mereka tidak beriman dengan seluruh para nabi, termasuk mereka tidak beriman dengan Isa AS. Karena Nabi Isa AS menyampaikan wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa AS datang dengan membawa kabar gembira bahwasanya akan datang setelahku seorang nabi yang bernama Ahmad. Yang maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau sekarang dalam kitab-kitab mereka tidak ada nama Muhammad atau Ahmad, maka mereka telah merubah, mengganti. Karena Al-Quran menetapkan, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nama Muhammad dan Ahmad tertulis maktubun indahum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tertulis di sisi mereka. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang nabi ini tadi akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar dan yang lain sebagainya. Mereka dapati itu, mereka dapati di sisi kitab-kitab mereka. Baik. Amma ay yaqulu nahnu dhurriyyatul anbiya'i wa yantafu bihadha duna an yattabi'uhum fahadha radda Allahu 'alayhi biqawlihi ta'ala tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Adapun kalau mereka mengatakan kami ini adalah keturunan para nabi, kemudian mereka berlindung dengan ucapan tersebut, berlindung, dijadikan tameng, ini loh kami adalah anak keturunannya para nabi. Mereka menjadikan ucapan ini sebagai tameng. Duna ayat tabi'uhum, tanpa mau mengikuti mereka para nabi. Fahada, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala membantahnya dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat, mereka itu adalah umat-umat yang telah berlalu. Nenek moyangmu berupa nabi telah berlalu, telah meninggal semuanya, dan mereka membawa amalan-amalan mereka sendiri. Tidak menanggung kalian, kalian terkait dengan amalan kalian sendiri. Maka ini juga menjadi renungan untuk kita. Tapi anak-anak kita, mereka membawa amalan untuk mereka sendiri. Kita membawa amalan untuk kita sendiri. Asalnya demikian. Asalnya demikian. Maka tidak ada manfaatnya kita membanggakan anak kita, misalnya. Oh, lagi sudah ini. Mereka bawa amalan sendiri. Anda, amalan Anda sendiri. Jadi kita juga harus berubah menjadi baik. Nah, kita juga harus mengikuti prinsip dan dakwah ini, dan tidak bisa kita bergantung atau menggantungkan, menyandarkan. Allah, nanti saya tunggulah dari anak-anak saya. Siapa yang bisa menjamin kita kalau kita meninggal anak kita tetap lurus? Tidak ada yang bisa menjamin. Nanti saya nunggu istri saya aja lah, misalnya kalau saya meninggal dulu, siapa yang bisa menjamin istri kita tidak menikah lagi setelah selesai masa idahnya? Nah, jadi mungkin dapat suami yang lebih baik daripada kita. Maka berupaya sendiri. Qala rahimahullah, qala habibullah ta'ala, wa ma'tal insanu yu'tabaru bi'amalihi huwa. Maka seseorang itu yu'tabaru bi'amalihi huwa, diperhitungkan dengan amalan dia sendiri. wala bi'amali ghairihi, dan tidak dengan amalan orang lain. Wal anbiya'u 'alaihi salatu wassalam hum afdhalul khalqi, dan para nabi alaihi salatu wassalam mereka itu adalah makhluk yang paling utama. Walakin hadza la yughni 'an dhurriyyatihim idza lam yattabi'uuhum, akan tetapi walaupun mereka itu adalah makhluk yang paling utama, tidak bisa mencukupi jari anak keturunan mereka kalau anak keturunannya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh mereka para nabi dan para rasul. Nah, gak bisa mencukupi, menanggung, menjamin. Fa'amalul anbiya'i lahum, maka amalan-amalan para nabi ya untuk mereka. Wa antum lakum a'malukum, dan kalian itu yang amalan kalian yang kalian bawa. Wa kadzalika kullu man yaftakhiru bi'amali abaihi wa ajdadi wa annahum salihun wa annahum ulama'un wa yadhunnu anna hadha yakfihi an ay ya'mala huwa kalladhina yantasibuna ila ahli al-baiti وَيَظُنُّونَ أَنَّ إِنْتِسَابَهُمْ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفِيهِمْ دُونَ أَنْ يَقُومُوهُمْ بِأَعْمَالٍ صَالِحَةٍ هَذَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. Demikian pula setiap orang yang mereka bangga dengan amalan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, dan bahwasannya bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka itu adalah orang-orang saleh, dan bahwasannya mereka itu adalah para ulama, misalnya orang yang alim, orang yang mengerti agama, dan mereka sangka dan mereka kiri, mereka sangka dan mereka kira bahwasannya dengan membanggakan, menyandarkan dirinya sebagai keturunan dari orang saleh akan mencukupi mereka dari amalannya. Seperti seseorang yang hanya menisbahkan bahwasanya saya ini bagian dari ahlul bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan habaib misalnya. Semata-mata menyandarkan dengan itu. Kemudian amalannya jauh dari sunnah. Amalannya jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bimbingan Al-Qur'an. Wayadunnuna, dan mereka sangka dan mereka kira semata-mata dengan menyandarkan kepada ahlul bait mencukupi mereka tanpa harus menegakkan amalan-amalan yang saleh. Maka ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Seseorang yang hanya menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada salaf, kepada salafi, tetapi tidak mengikuti prinsip dan manhaj salaf, tidak mau haji, tidak mau berteman dengan saudaranya ahlus sunnah, tidak mau menerapkan prinsip-prinsip salaf, maka ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Nah, وَكَذَلِكَ الَّذِينَ يَتَوَسَّلُونَ بِعَمَلِ النَّبِيِّ أَوْ بِجَانِ النَّبِيِّ أَوْ بِعَمَلِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ الصَّالِحِينَ مَا عَلَاقَتُهُمْ بِعَمَلِ خَيْرِهِمْ عَمَلُهُمْ لَهُمْ وَعَمَلُكَ لَكَ وَلَا يَنْفَعُكَ عَمَلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا أَحَدٌ يَنْفَعُ أَحَدًا. Demikian pula orang-orang yang masih senang untuk bertawassul dengan amalannya Nabi. Nah, tenanglah hati saya, mengharapkan syafaatnya Nabi saja. Tenang, yang penting saya ini masih umatnya Nabi, tanpa mau mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian merendahkan dan melecehkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Au bijahi Nabi, atau dengan kedudukan Nabi, atau dengan amalannya para wali-wali Allah atau orang-orang saleh. Apa hubungan mereka dengan amalan-amalan selain mereka? Apa hubungannya? Apa yang menghubungkan Anda dengan amalannya para nabi? Apa Anda kemudian merasa tenang? Ah, para nabi kan sudah melakukan ini, itu, jihad, ini, itu. Nah, saya sandarkan kepada mereka, tenang nanti. Apa hubungannya? Amaluhum lahu, amalannya mereka ya untuk mereka. Sementara amaluka laka, amalan Anda ya hanya untuk Anda. Dan tidak bermanfaat. Wala yanfa'uka amaluhum, dan tidak bermanfaat untuk Anda amalan yang dahulu pernah dilakukan oleh para nabi. Pada hari kiamat tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain secara langsung. Secara langsung. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan atasnya mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Fala yanfa'uka yawmal qiyamati illa 'amaluka, dan tidak bermanfaat sedikit pun nanti pada hari kiamat kecuali amalan Anda. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka para nabi adalah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Wa lakum ma kasabtum, dan bagi kalian itu adalah apa yang telah kalian kerjakan pula. Wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya apa yang dahulu mereka telah kerjakan. Tidak ditanya, tapi ditanya apa yang telah kalian kerjakan. Fahada fihi raddun 'alal ladzina yatawassaluna bil awliya'i was-salihina bi jahihim. Maka ayat ini di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang yang masih tawassulan kepada para wali-wali Allah, para orang saleh dengan kedudukan mereka. Aw yaktafuna bi intisabihim ila salihina aw ila al-anbiya'i aw qarabatihim minhum duna an ya'malu li anfusihim. Atau mereka bersembunyi dengan penyandaran mereka kepada orang-orang saleh atau kepada para nabi atau kepada kerabat mereka tanpa mereka mau beramal untuk diri mereka sendiri. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya mahsyar Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian sendiri. La uniyankum min Allah syai'a, saya tidak bisa menjamin kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit. Saya tidak bisa mencukupi, saya tidak bisa menjamin kalian tidak akan mendapatkan adab di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Abbas an Rasulillah, wahai Abbas pamannya Rasulillah. Ya Safiya tu ammatu Rasulillah, wahai Safiya bibinya Rasulullah. La ughni ankum min Allah syai'a, aku tidak bisa menjamin kalian, memelihara kalian dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit. Saya enggak bisa menjamin, walaupun kalian adalah pamanku, walaupun kalian adalah bibiku, maka aku tidak bisa menjamin pula. Bahkan kepada putri beliau, ya Fatimah bintu Muhammadin, wa Fatimah bintu Muhammad, salini min mali ma syi'ti, mintalah kepadaku dari hartaku sekehendak kalau ada. La ughni anka min Allah syai'a, aku tidak bisa menjaminmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri yang paling beliau sayangi, beliau mengatakan demikian. Kepada paman dan juga kepada bibi beliau, beliau pun mengatakan demikian. Nah, ini orang-orang yang jauh jaraknya, mungkin benar, mungkin tidak pengakuan mereka bahwasanya mereka masih ada garis keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjual minyak wangi, kemudian menjual darah, ada juga darah. Dan sekian cc yang minum darah ini terjamin tidak akan disentuh api neraka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menjadikan patokan adalah amalan Anda. bukan garis keturunan Anda. Nah, yang menyelamatkan Anda itu adalah amalan Anda sendiri, bukan kepandaian bicaranya Anda, bukan penyandaran Anda, tapi amalan kita. Baik. Farasul yaqulu li aqrabin nasi ilai. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kerabat beliau yang paling dekat dengan perkataan, aku tidak bisa menjamin kalian sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Fa qawlukum tantasibuna ila ar-rasuli aw qarabati ar-rasuli aw qarabati al-awliya'i was-salihin aw tatawassaluna bi jahihim hadza la yanfa'ukum syai'an. Maka keadaan Anda yang menyandarkan diri Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang katanya ahli baitnya atau sebagai kerabatnya Rasul, mungkin dari keturunan Abbas, mungkin dari keturunan Ali, atau mungkin dari keturunan Ja'far dan lain sebagainya, atau dari kerabat para wali dan orang-orang saleh, atau tawassulnya Anda dengan kedudukan mereka, maka ini tidak bermanfaat sedikit pun bagi Anda. Bagi yang berarti yang bermanfaat untuk kita adalah amalan kita. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, "Idza mata insan qata'a 'amalu illa min thalathin." Kalau seseorang itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Katanya masing-masing lagi ini, kok anak masih bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya, mendidik anak yang saleh, mengarahkan, membimbing, menempatkan, sehingga kemudian dengan izin Allah anaknya jadi anak yang saleh, itu juga hasil dari usaha dia, amalan dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala demikian. Hada huwa min sa'yihi, itu dari amalan dan usaha dia, sehingga orang tua yang seperti itu mendapatkan balasan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang telah dia upayakan, usahakan. Wal waladu salihu, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, min sa'yi walid, dan anak yang saleh itu termasuk adalah hasil amalan, upaya, kerja dari seorang orang tua. Nah, orang tua. Tapi kalau hukum asalnya sendiri-sendiri. Misalnya orang tua tidak pernah mengarahkan, terserah kamu mau ke pesantren salafi, terserah, mungkin terserah misalnya. Maka yang demikian dia nafsi-nafsi. Tapi kalau kemudian ada upaya mengarahkan, membimbing, menyadarkan, dan bersabar, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun bukan ustaz. Nah, walaupun bukan ustaz, tapi berbakti dengan kedua orang tua. Nah, betul-betul ilmunya bermanfaat. Sebagian bahkan mungkin akhlaknya lebih baik daripada ustaz. Seorang ustaz mungkin bisa jadi. Karena itu adalah mimbar taufik min Allah. Nah, baik. Bicaranya lembut sama orang tua, menghargai misalnya, maka dia akan mendapatkan bagiannya, pahalanya. Karena itu hasil upaya dia, hasil jerih payah dia dan usaha dia. Nah, wa yawmal qiyamati yaqulu Allah subhanahu, dan pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari yang sebuah jiwa tidak memiliki kekuasaan bagi jiwa yang lain sedikit pun, dan seluruh urusannya pada hari itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa kita ingin menyelamatkan si pulang si anak dengan sendirinya, tidak bisa. Kalaupun kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan, memberikan syafaat misalnya, orang yang akan kita berikan syafaat pun harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dari berlakunya syafaat baik li syafi' atau li masyfu'. Izin dari Allah dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggulung matahari di tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Anal Malik, akulah raja, diraja. Aina jabbarun, mana dulu orang-orang yang diktator itu? Orang-orang yang jabbar, merasa tinggi, merasa kita mungkin diktator. Nah, kalau tidak ditaati, disambuk, dihukum, dibunuh, supaya menunjukkan dia itu orang yang jabbar, tinggi, besar, diktator. Aina mutakabbirun, mana dulu orang-orang yang sombong itu? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ketika itu adalah betul-betul mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari kebangkitan, hari kiamat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari yang seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia juga lari dari bapaknya dan juga ibunya, ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia juga lari dari istri dan juga anak-anak, li kulli imrin minhum yawma idin sya'nuhi yughni, masing-masing jiwa ketika itu, pada hari itu, sya'nun, memiliki kesibukan, yughni, masing-masing memiliki kesibukan sendiri, mengurusi diri mereka sendiri. Subhanallah. Pada hari itu, dan orang lari dari bapaknya, lari sudah nggak urusin lagi, dulu bapaknya yang urus sangat tinggi itu, sudah nafsi urus sendiri itu, dulu anaknya yang begitu tinggi itu, nafsi ketika itu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya itu semua bisa dijadikan tebusan, anak, istri, harta, maka akan aku jadikan tebusan dari siksa neraka. Nah, masing-masing menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalau sekarang mungkin yang namanya ibu misalnya kalau punya bayi, punya begitu bisa, yang namanya orang tua mungkin, wah kalau bisa sakitnya ke saya saja. Pada hari kiamat enggak ada yang seperti itu lagi. Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idin sya'nuhu kullu mashghulun bi nafsihi, masing-masing memiliki kesibukan dengan diri mereka sendiri-sendiri. Nah, hatta inna Isa alaihi salam yaqulu, Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi, hingga Isa alaihi salam mengatakan, Rabbi ya Allah, la as'aluka, aku tidak memohon meminta kepadamu Maryam yang telah melahirkanku, nafsi urusannya sendiri. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat panjang, kata mengisahkan tentang syafaat dunia di pada mahsyar. Manusia datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam meminta tolong kepada Adam alaihissalam agar memohon kepada Allah segera diputuskan urusannya. Adam mengatakan, aku dulu telah diusir dari surga dan aku belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala marah seperti marahnya pada hari ini. Maka urusannya nafsi sendiri sudah. Padahal ketika itu manusia mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wa Adam, kamu itu adalah bapaknya kami semua, mintalah kepada Allah memohonlah kepada Allah agar Allah segera memberikan keputusan kepada kami. Urusan yang ketiga itu sendiri-sendiri. Maka amalan itu kembalinya kepada kita, kesemangatan kita, terlebih orang tua. Nah, kemudian anak-anak kita mencontoh, maka itulah yang bermanfaat. Tetapi kalau semata-mata menyandarkan dengan anak-anak, semata-mata menyandarkan kemudian kita dan takasul, malas, tahaul, menganggap ringan dari amalan-amalan saleh, maka yang dipikirnya tidak bermanfaat sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.